Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Tadhhirul I'tiqad min Adranil Ilhad karya Al-Imam Muhammad Ibnul Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mendapatkan keterangan yang cukup panjang dari Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menegaskan pada beberapa tempat dari risalah ini bahwasanya siapa saja yang memiliki keyakinan terhadap makhluk, bahwasanya makhluk tadi mampu memberikan manfaat atau mudarat, berkeyakinan bahwasanya makhluk tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah atau bisa memberikan syafaat untuk dirinya, ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, hanya dengan meminta secara langsung kepada makhluk tadi atau bertawassul dengan makhluk tersebut, maka hamba tersebut dianggap telah jatuh dalam kesyirikan. Karena keyakinan-keyakinan yang demikian adalah keyakinan yang terlarang dalam Islam. Bahkan keyakinan inilah yang dimiliki oleh kaum musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebab itulah Rasul memerangi mereka, tetap menganggap mereka sebagai kaum musyrikin walaupun meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Bila menerangkan berikut ini, khanibidina azani Allah wa iyyakum, tentang orang yang memiliki keyakinan yang demikian, pada halaman yang ke-19, wa'taqada ma la yahillu i'tiqaduhu, dan orang tersebut dengan keyakinan-keyakinan di atas telah meyakini sebuah keyakinan yang dilarang dalam Islam. Kama taqadal musyrikuna fil awthan, sebagaimana keyakinan kaum musyrikin terhadap patung-patung berhala mereka. Nah, hanya semata-mata berkeyakinan itu sudah dianggap jatuh dalam kesyirikan, bahkan memiliki keyakinan yang dilarang seperti keyakinan kaum musyrikin. Nah, walaupun kita beribadah kepada Allah siang dan malam, namun dalam hati kita ada keyakinan bahwasanya pohon tertentu atau wali tertentu bisa mendatangkan manfaat atau mudharat. Ya, mungkin contoh yang lebih mendekati, sanidina azani Allah wa iyyakum, pohon tersebut atau wali tersebut ketika kita tidak mengagungkannya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin, atau berani berdusta atas nama wali tersebut atau atas nama pohon yang dikeramatkan, bakal kualat. Ini termasuk keyakinan adanya sebagian makhluk yang bisa memberikan mudharat. Nah, yang semata-mata punya keyakinan yang demikian, kata Al-Imam Musona'ani, sudah jatuh dalam kesyirikan dan memiliki keyakinan yang terlarang. Fadlan amman yanzuru bimalihi wa waladihi limayyitin aw hayyin. Terlebih lagi orang yang mempersembahkan nazarnya dengan harta atau anaknya kepada orang yang telah mati, yang sebatas keyakinan saja sudah jatuh dalam kesyirikan, apalagi ditambahi dengan amalan nyata, nazar untuk orang yang telah mati. Nah, contohnya misalnya ihani bidina azani Allah wa iyyakum, kalau usaha bisnis saya sukses, ya, kedai nasi pecel khas Madiun di pojok jojoran laris, ya, saya akan menyembelih 7 ekor ayam pada hari yang ke-7 bulan yang ke-7. Ya. Mengundang 7 orang saja di kuburan wali bulan. Nah, ini namanya nazar untuk orang yang telah mati. Nah, au yatlubu min dzalikal mahit ma la yutlabu illa min Allah taala min al hajat. Terlebih lagi orang yang jelas-jelas meminta kepada orang yang telah mati sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu. Ini tambah jelas lagi kesyirikannya. Yang hanya berupa keyakinan sudah dikatakan syirik, apalagi diwujudkan dengan memberikan nazar, apalagi diwujudkan dengan langsung meminta kepada sang mayit atau meminta kepada pohon yang dikeramatkan, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min afiyati maridhihi, minta agar disembuhkan orang yang sakit dari keluarganya. Au kudumi ghaibihi, atau minta supaya orang yang telah lama hilang datang kembali. Nah, itu ada yang dibidin azani Allah wa iyyakum, dan terlalu banyak contohnya. Orang yang kena sakit bukannya datang kepada dokter atau tabib atau orang-orang yang memiliki pengalaman dalam dunia kesehatan dan medis, malah datang kepada pohon yang dikeramatkan. Ya, malah datang kepada orang yang telah meninggal. Ya, secara logika saja akal yang sehat tidak membenarkan, tidak ada hubungannya, ya, antara orang yang sudah meninggal dengan kesembuhan orang yang sakit. Datang kepada kuburan, datang kepada pohon atau yang semisalnya, minta disembuhkan dari penyakit diabetes, padahal sang mayit ini mati juga karena diabetes. Kan gitu ya. Nah, au kudumi ghaibihi, atau minta dikembalikan orang yang sudah lama hilang, entah itu ayahnya, istrinya, anaknya, pamannya, atau familinya yang lain. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sampai dikisahkan ihani bidina azani Allahu wa iyyakum oleh sebagian ulama una, di antaranya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di antara mereka yang datang kepada seorang wali yang dianggap betul-betul wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih hidup walinya. Datang kepada wali tadi, ihsanibidina azani Allah wa iyyakum, kemudian minta supaya dikembalikan ayahnya yang sudah lama hilang dari peredaran. Nah, tiba-tiba sang wali tadi terdiam sejenak, melihat ke arah kanan, kemudian melihat ke arah kiri, dan mengatakan, tenang, ayahmu masih hidup. Kok bisa demikian, Pak Wali? Dia dengan santai mengatakan, saya tadi menoleh ke arah kanan, melihat ke surga, tidak ada bapakmu. Saya menoleh ke arah kiri, melihat ke neraka, juga tidak ada bapakmu. Berarti masih di dunia. Nah, terus bagaimana cara mendapatkannya? Barulah di situ dia memberikan ritual-ritual ihsanuddin azani Allah wa iyyakum, yang itu merupakan bentuk tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dipasang tarifnya. Ya, seperti tarif jasa pengiriman barang. Ya, yang mau sehari dapat sekian juta tarifnya dan seterusnya ihsanuddin azani Allah wa iyyakum. Au nailihi li ayyi matlabin minal matalibi. Atau tujuan-tujuan yang lainnya yang diminta dari orang yang telah meninggal dunia ihsanuddin azani Allah wa iyyakum. Fa inna hadza huwa syirku bi ainihi. Tindakan inilah perbuatan syirik. Alladzi kana wa yakunu alaihi ubbadul asnam. Yang dulu dan sampai saat ini dilakukan oleh para penyembah berhala. Yang dilakukan oleh kaum musyrikin di hadapan patung-patung mereka ya seperti ini. Ya. Ada yang dalam batas keyakinan semata, ada yang mewujudkan dengan nazar, bahkan ada yang langsung meminta kepada patung tersebut permintaan-permintaan yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemandangan yang ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu diabadikan oleh para ulama, didokumentasikan dalam kitab-kitab sejarah karya mereka. Bukan perkara yang mengada-ngada, bukan cerita yang fiktif atau dongeng masa lalu, bukan, tapi asli kenyataan yang didokumentasikan oleh para ulama dengan sanad yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahan sanad berita tersebut. Dan ternyata hal itu kembali terulang pada masa Al-Imam Sana'ani rahimahullahu taala, juga masa-masa sekarang dan sampai datangnya hari kiamat. Wan nadhru bil mali 'alal mayyit wa nahwihi, wan nahru 'alal qabri, wat tawassulu bihi wa talabul hajati min huwa bi 'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al jahiliyah. Bernadar untuk orang yang telah mati, menyembelih untuk kuburan, bertawassul dengan kuburan tersebut, meminta kebutuhan kepada orang yang telah meninggal, inilah perbuatan yang sejatinya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tempo dulu. Nah, hakala ihani bidina azani Allah wa iyakum. Keterangan yang demikian dijelaskan dengan tegas oleh Al-Imam Sana'ani rahimahullahu taala setelah beliau menjelaskan pada poin-poin di awal pembahasan kitab ini bahwasanya yang namanya kebenaran adalah apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti kajian ini dari awal insyaallah masih ingat ya, lima prinsip yang diterangkan oleh Al-Imam Sana'ani rahimahullahu taala di awal pembahasan kitab ini, supaya kaum muslimin tidak meragukan apa yang beliau sampaikan, juga kaum muslimin tidak hanyut dengan keadaan mayoritas. Ya, sehingga kita tidak bisa menganggap sesuatu yang syirik menjadi sesuatu yang boleh-boleh saja, lumrah, atau dianggap sebagai tradisi warisan budaya nenek moyang hanya semata-mata karena melihat mayoritas masyarakat mengerjakannya. Bukan itu ukuran kebenaran. Tapi kita kembali kepada prinsip sebelumnya yang telah disepakati, yang namanya kebenaran adalah apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satunya inilah kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tindakan yang mereka lakukan pada masa jahiliyah adalah tindakan kesyirikan yang kemudian terulang pada masa Al-Imam Sana'ani rahimahullahu ta'ala. Nah, wa innama kanu yaf'alunahu lima yusammunahu wathanan wa sanaman. Hanya saja perbedaannya, kalau zaman dahulu tindakan tersebut dikatakan penyembahan patung dan berhala. Ya. Wa fa'alahu al-quburiyyun lima yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhada. Tapi kalau zaman sekarang, kata Imam Sana'ani rahimahullah, dikatakan sebagai menghormati wali. Nah, yang beda namanya. Kalau zaman dahulu tegas menyembah berhala, patung. Kalau zaman sekarang tidak dikatakan menyembah berhala, tapi dikatakan sebagai mengagungkan atau menghormati wali. Wal asma la athara laha wala taqwala tughayyirul ma'ani. Yang apa namanya, istilah-istilah tersebut, nama-nama tersebut tidak berpengaruh ya pada hakikat tindakan mereka. Kalau hakikatnya adalah kesyirikan, tetap dianggap syirik apapun labelnya. Itu yang diinginkan oleh As-Sana'ani rahimahullah. Kalau di mata syariat perbuatan itu adalah syirik, maka tetap syirik walaupun seluruh masyarakat mengatakan ini bentuk mencintai wali, ini bentuk mengenang jasa-jasa orang-orang saleh. Jadi wali, nah, daruratan lughawiyah wa aqliyah wa syar'iyah. Dan ini ditetapkan dalam bahasa Arab, bahkan secara akal dan dalam pandangan syariat. Yang namanya istilah, label, nama itu tidak merubah hakikat sesuatu. Beliau memberikan beberapa contoh yang bisa kita terima, ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Contoh tindakan haram yang jelas-jelas keharamannya tapi dirubah namanya sehingga mengesankan hal itu perkara yang halal padahal haram. Beliau contohkan, fa inna man syariba al-khamra wa samaha ma'an ma syariba illa khamran. Contoh yang pertama, orang yang meminum khamr kemudian menamai khamr tadi dengan air, ya ini mabuk-mabukan. Tapi ketika ditanya sedang minum apa, dikatakan minum air, padahal yang diminum adalah khamr. Khamr dia sebut dengan air. Masyariba illa khamran, maka orang tersebut tetap dikatakan minum khamr. Kalau memang minuman keras yang dia minum, sekalipun dikatakan ini air, walaupun dikemas dimasukkan dalam botol aqua sekalipun. Nah, atau mungkin secara penampilan sama seperti es teh, kan gitu ya. Padahal ini minuman memabukkan, ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Dia katakan apa yang Anda minum? Ini es teh. Ya, ketika diselidiki bukan es teh tapi khamr. Maka kita katakan tindakan tersebut adalah tindakan yang haram walaupun Anda menamainya sebagai es teh. Kan gitu ya. Nah, wa iqabuhu iqabu syaribil khamri, dan dia pantas mendapatkan hukuman seperti orang yang meminum khamr. yaitu dicambuk isanifidina azani allahu wa iyyakum. Wala'allahu yazidu iqabuhu, bahkan kalau perlu ditambah hukuman cambuknya, litadlis wal kadhib fit tasmiyah, ditambah hukuman cambuknya karena dia telah menipu kaum muslimin dan telah berdusta dalam memberikan nama tindakan yang mereka lakukan. Ini contoh yang pertama. Ya, walaupun minuman khamr tadi itu dikatakan ini minuman surga, ya, atau ini obat penenang, apapun namanya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kalau itu memabukkan maka tetap dikatakan khamr. Karena yang kita pandang adalah hakikatnya, bukan namanya. Begitu pula tindakan seseorang kepada sebagian makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kalau itu adalah tindakan kesyirikan di mata syariat, maka tetap kita katakan sebagai tindakan kesyirikan, walaupun dirubah namanya menjadi nama yang sedikit islami. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Wa qad thabata fil ahadith annahu ya'ti qaumun yashrabuna al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Disebutkan dalam banyak hadis, Rasul memberitakan bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul sebuah kaum yang meminum khamr tapi diberi nama bukan dengan namanya. Mereka minum khamr tapi dikatakan bukan khamr, ya, dengan nama-nama yang indah, entah itu air surga atau obat penenang atau hal-hal yang lainnya. Ihsanifidina azani Allah wa iyyakum. Wasadaqa sallallahu alaihi wasallam, dan benar berita Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahu qad ata tawaif minal fasaqah yashrabuna al-khamra wa yusammunaha nabidha. Terbukti di masa beliau ada sebagian orang-orang fasik yang minum khamr tapi dikatakan minum sari kurma. Nah, karena kalau di kalangan bangsa Arab, mereka bisa membuat minuman khamr dari perasan sari kurma. Ya. Nah, hakala ikhadidina azani allahu wa iyaku. Bisa dipahami? Nah, kalau mungkin di negara kita, ya, contoh yang bisa kita terapkan, ikhwanibidina azani allahu wa iyyakum, orang yang mengkonsumsi ganja misalnya, ini disepakati kan memabukkan. Nah, satu lintingnya saja kalau ketahuan dibawa orang, ya, bisa jadi buronan BNN kan gitu ya. Aywa. Seseorang mengkonsumsi ganja, tapi ketika ditanya apakah anda mengkonsumsi ganja, dia mengatakan tidak, saya itu makan rumput Aceh. Ya, jadi ganja dirubah namanya dengan rumput Aceh. Ya, kalau orang Jawa makan daun singkong, kalau orang Padang juga makan daun singkong, lah saya makannya rumput Aceh, padahal ganja. Ya, tetap tindakan tadi dikatakan dia mengkonsumsi khamr dalam bentuk ganja, walaupun dirubah namanya menjadi rumput Aceh. Ihsanifidina azani allahu wa iyyakum. Allah. Nah, dari sini muncul faedah ihsanifidina azani allahu wa iyyakum yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kaidah yang masyhur di kalangan mereka, al-ibratu bil haqa'iqi la bil asami. Yang dijadikan ibrah adalah hakikat sesuatu, bukan namanya. Sehingga jangan terpukau, jangan tertipu dengan namanya. Ihanibidina azani allahu wa iyakum. Kalau hakikatnya adalah perbuatan yang diharamkan, maka dia haram, walaupun namanya sudah dirubah. Kalau hakikatnya kesyirikan, maka tetap syirik walaupun dikatakan mahabbatul awliya. Kalau tindakan tadi adalah termasuk tindakan syurbul khamri, meminum minuman khamr, barang-barang yang memabukkan, maka dianggap melakukan tindakan keharaman sekalipun diberi nama dengan nama-nama yang lain. Ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Nah, saya dipahami. Dan ini contohnya banyak, sehingga yang perlu kita pahami, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, yang kita pandang, yang dijadikan ukuran adalah hakikat sesuatu, bukan nama atau labelnya. Walaupun diberi nama dengan nama-nama yang syar'i, entah itu dikatakan mudharabah atau yang semisalnya, namun hakikatnya tetap sebagai transaksi ribawi, maka tetap dianggap riba. Walaupun namanya sudah bergeser atau diganti dengan nama yang syar'i sekalipun. Nah, wa awwalu man samma ma fihi ghadabullahi wa 'isyanuhu bil asma'il mahbubah 'inda sami'in iblis la'anahullah. Dan orang pertama yang melakukan perbuatan ini, memberi nama dengan nama-nama yang indah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah iblis. Sesuatu yang haram dihiasi dengan nama-nama yang indah, nama yang syar'i, padahal haram. Fa innahu qala li abil bashar, iblis berkata kepada Abul Bashar, Adam alaihi salam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu pohon yang bisa membuatmu kekal? Pohon yang terlarang dikatakan oleh iblis syajaratul khuldi, ya, pohon yang bisa membuatmu kekal dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Fasamma syajarah allati nahallahu Adam an kurbaniha syajaratul khuldi. Iblis menyebut pohon yang dilarang oleh Allah untuk Adam mendekatinya dengan sebutan pohon khuldi, ya, yaitu pohon yang membuatnya kekal. Jazaban li tab'ihi ilaiha, dalam rangka membangkitkan keinginan Adam. Wahazan lina syatihi, membuatnya tergiur, likurbaniha, untuk mendekatinya. Watadlisan alaihi bil ismil ladzi ikhtara'ahu, dan menipu Adam supaya mau mengikuti dan menuruti langkah iblis dengan memberikan nama-nama yang didustakan. Ihanibidina azani allahu wa iyyaku. Ini ulah dari iblis la'anahullah, yang memberikan contoh yang batil. Ihanibidina azani allahu wa iyyakum, memberi nama sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang terlihat indah, nama yang dianggap syar'i, supaya umat manusia jatuh dalam pelanggaran tersebut. Hakadaikan ibadina azani Allah wa iya. Adapun keterangan lanjutan dari Al-Imam Musanani rahimahullah ta'ala, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan ba'dal maghrib bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Kita lanjutkan kembali keterangan dari Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala, di mana kesimpulan dari ucapan beliau yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya menjelaskan kepada kita annal ibrata bil haqa'iki la bil asami, yang dijadikan ibrah adalah hakikat sesuatu bukan nama atau label. Setiap tindakan yang hakikatnya adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu adalah haram walaupun telah diberi nama dengan nama-nama yang membuat umat manusia tertarik melaksanakannya. Dan orang pertama yang melakukan tindakan ini, memberi nama sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah, adalah iblis la'anahullah. Di mana iblis menyebut pohon yang dilarang dengan sebutan syajaratul khuldi, pohon yang membuat kekal, untuk menumbuhkan, menarik perhatian dari Adam alaihi salam supaya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perbuatan iblis tadi turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi oleh tentara-tentara syaitan yang kemudian menular pada bangsa manusia. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Orang-orang kafir yang merupakan anak buah dari iblis, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, mereka juga mempelopori hal yang demikian, memberi nama segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah. Wanita-wanita yang dipertontonkan auratnya yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam oleh orang-orang kafir, disebut hal yang demikian sebagai budaya yang modern, kemajuan zaman, ya, kebebasan untuk kaum wanita, dan nama-nama yang membuat manusia tertarik, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Padahal hakikatnya adalah mengumbar aurat, yang itu merupakan jelas pelanggaran syariat, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini satu contoh bukti nyata yang bisa kita lihat secara langsung di lapangan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan itu menguatkan keterangan yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, yang kita jadikan ibrah adalah hakikatnya bukan nama atau labelnya. Diterangkan oleh As-Sana'ani rahimahullah di sini, wa kama yusammi ikhwanuhu al-muqallijuna lahu al-hashishah biluqmatir rahah, sebagaimana teman-teman pengikut iblis juga memberi nama hashishah. Hashishah ini ganja, ya, sebutan untuk tanaman yang memabukkan. Kalau di Indonesia salah satunya dalam bentuk ganja, kalau di Yaman disebut dengan qat, ya, disebut dengan qat, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, berbentuk daun mirip seperti bentuk daun min, tahu kan, daun kayak yang mentol itu loh. Nah, ya, kecil, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang kalau dikunyah itu bisa membuat orang fly. Nah, itu hasyisyah ala Yaman. Nah, kalau orang Indonesia yang populer ganja. Nah, mereka menyebut tanaman ini dengan berbagai macam model konsumsinya dengan luqmatur rohah. Nah, luqmatur rohah itu makanan ringan yang melegakan, terjemahannya. Dayir. Apapun namanya, kalau hakikatnya adalah mengkonsumsi khamr yang memabukkan, maka dikatakan haram. Nah, entah itu dalam bentuk ganja atau dalam bentuk qat atau dalam bentuk rokok atau yang semisalnya, tetap dikatakan haram ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa kama yusammi adh-dhalamatu ma yakbidunahu min amwali ibadillahi zulman wa udwanan adaba. Contoh yang lain seperti tindakan orang-orang yang zalim dalam mengambil harta-harta kaum muslimin yang sebenarnya harta tadi diambil dengan cara kezaliman, mereka menyebutnya dengan adab, etika atau aturan. Fayaquluna adabal qatli wa adabas sariqah wa adabat tuhmah bitahrifi ismil zulmi ila ismil adabi. Nah, sehingga mereka mengatakan apa namanya adab adanya korban kecelakaan atau adab terjadinya pencurian atau adab terhadap tuduhan itu menetapkan pungutan-pungutan liar ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum yang sejatinya adalah kezaliman untuk mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang haram tapi dikatakan sebagai adab. Kama yuharrifunahu fi ba'dil maqbudat ila ismin nafa'ah wa fi ba'dihha ila ismis siyaqah wa fi ba'dihha adabul makayil wal mawazin. Seperti yang banyak di kalangan kaum muslimin khususnya para tujar, para pedagang ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, ketika mereka mengurangi timbangan mereka mengatakan ini adabul makayil wal mawazin. Ya, seperti ini aturan dalam menimbang. Nah, dikurangi dengan kadar seberat biji koin, ya, atau yang semisalnya, kata mereka ya seperti ini aturan dalam pasar. Ya, harus dikurangi. Adabnya seperti ini, etikanya seperti ini. Padahal hakikatnya adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Nah, apapun namanya, kalau hakikatnya adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, maka tindakan tadi diharamkan. Wa kullu dzalika, semua contoh-contoh di atas, ismuhu indallah, namanya di sisi Allah adalah zulmun wa udwan, kezaliman dan permusuhan di kalangan hamba-hamba Allah. Entah itu dalam bentuk khamer yang dimanipulasi namanya, atau itu riba yang kemudian dibungkus dengan nama-nama yang syar'i, ya, atau pungutan-pungutan liar di khanibidina azani Allahu wa iyyakum yang dibungkus dengan nama-nama yang indah. Nah, padahal hakikatnya itu rishwah, menyogok misalnya, dikatakan sebagai pelicin. Dan gitu ya, dengan kaidah bil fulus semua bisa mulus. Aywa. Dan gitu ya. Ya Taufik ya. Dai urusim bihadi bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Enggak bisa dengan cara yang sudah ditentukan, tes praktek, tes apa namanya? Tes teori gagal. Ya, praktek maju, nabrak, mundur, nyerempet. Nah, sudah berkali-kali tes, tidak lulus-lulus, akhirnya dikasih uang belicin. Nah, istilahnya itu uang belicin. Ya, kalau dikatakan nyogok, tidak. Ya, terlalu sangar namanya. Kalau orang Surabaya bilang sangar namanya. Jadi namanya dirubah menjadi uang belijin. Hakikatnya apa? Tetap nyogok ya ini bidin azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan hal-hal yang lainnya yang seharusnya secara aturan kena tilang misalnya, ya dirubah bahasanya, bukan sogokan tapi istilah uang nitip. Ya, ini saya bantu Pak ya untuk mengurus apa namanya tilangnya Bapak. Ya, ini uangnya untuk apa namanya uang titip istilahnya Pak ya. Nah, padahal tilangnya paling enggak cuman 250 tapi kenanya 500. Kan gitu ya. Sisanya uang nitip dalam tanda kutip sama saja tetap nyogok ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Daripada ditahan STNK-nya apalagi ditahan kendaraannya, nitip saja Pak. Kan gitu ya. Nah, apapun namanya. Ya, apapun namanya. Kalau hal itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan nama apapun tetap haram. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kama ya'rifuhu man syamma raihatal kitabi wa sunnah. Sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang hanya mengetahui aroma Alkitab wa sunnah. Maksudnya orang-orang yang sangat minim pengetahuannya sekalipun tahu kalau hal itu tindakan yang diharamkan. Wa kullu dhalika ma'khudun 'an iblis. Tradisi yang demikian ini sejatinya diambil dari iblis la'anahullah. Haitsu samma syajarah al-manhi 'anha syajaratul khuldi. Di mana iblis memberi nama pohon yang terlarang di surga dengan nama syajaratul khuldi, pohon yang bisa membuat kekal. Nah, ini kaidah yang sangat berharga ya ibidina azani Allahu wa iyyakum, yang mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tidak taklid terhadap siapapun. Dengan kaidah ini ya ibidina azani Allahu wa iyyakum, maka nampak jelas bagi kita Islam sangat anti dengan yang namanya taklid. Tidak diperkenankan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum bagi seorang muslim yang mampu untuk mengetahui hukum-hukum dari Alkitab wa sunnah untuk taklid kepada siapapun. Nah, yang kita lihat adalah hakikat sesuatu, bukan namanya ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Juga dari kaidah tadi mengajarkan kepada kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adamul igtirar bil kathrah, tidak boleh terpukau, tertipu dengan banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan tadi. Kalau hal itu haram, maka tetap haram di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah dianggap biasa oleh umat manusia. Yang namanya wanita membuka aurat selamanya dikatakan haram dalam syariat. Ya, wanita membuka auratnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kemudian keliaran di jalan-jalan. Nah, kata, nah, itu di mata syariat adalah tindakan yang haram. Nah, kata, sepakat. Ya, kaum muslimin sepakat akan hal ini, dan itu adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada pihak-pihak yang berusaha menggambarkan bahwasanya hal itu bukan lagi sesuatu yang harus ditinggalkan, bahkan digalakkan upaya agar kaum muslimin menganggap hal itu sebagai perkara yang lumrah-lumrah saja, biasa-biasa saja, sudah biasa lihat kaum muslimat, ya, wanita-wanita yang beragama Islam membuka rambutnya, menampakkan auratnya, berpergian tanpa mahram dan semisalnya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, dikesankan sebagai budaya yang modern. wanita memiliki kebebasan sebebas-bebasnya sampai kebablasan, gitu ya. Kebablasan ikhwanifidin azanillahu wa iyyakum. Tetap kita katakan haram walaupun mayoritas ya manusia menganggapnya wajar. Bahkan mayoritas kaum wanita sendiri ikhwanifidin azanillahu wa iyyakum menganggapnya sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Kan gitu ya. Nah, maka malah terkadang mereka justru cenderung bangga ihanibidina azanillahu wa iyyakum. Karena sama dengan idola artis mereka ihanibidina azanillahu wa iyyakum, baik artis tingkat internasional ataupun artis dalam negeri ataupun artis interlokal, lokal atau yang semisalnya ihanibidina azanillahu wa iyyakum. Yang kita lihat bukan namanya, walaupun namanya masya Allah kebebasan wanita, gitu ya. Nah, masya Allah, nama yang betul-betul memukau, hakikatnya tetap haram. Nah, wallah dai. Atau budaya yang berkembang pada generasi masyarakat muda, generasi muda ihanibidina azanillahu wa iyyakum, hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Entah itu yang disebut dengan pacaran lah atau yang semisalnya ihanibidina azanillahu wa iyyakum, itu jelas haram. Ya, walaupun dianggap sebagai tradisi yang sedang ngetren pada masa kini ihanibidina azanillahu wa iyyakum. Sehingga kalau ada jejaka yang jomblo, itu bahasanya Taufik ya. Ya, nah itu dianggap ihanibidina azanillahu wa iyyakum bukan laki-laki sejati. Nah, budaya-budaya yang semacam ini ihanibidina azanillahu wa iyyakum banyak dilakukan oleh masyarakat. Tapi apakah ketika hal itu dilakukan oleh banyak pihak berubah hukumnya menjadi halal? Jawabannya tidak, tetap dikatakan haram walaupun banyak yang melakukan ihanibidina azanillahu wa iyyakum. Contoh yang lain misalnya rokok, kan gitu ya. Nah, tertera di setiap iklan rokok, baik itu iklan yang dipasang besar-besaran di pinggir jalan ihanibidina azanillahu wa iyyakum, ya, rokok sendiri ketika mempromosikan produknya itu menjelaskan bahayanya. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan kehamilan dan seterusnya, ya kan? Ini rokoknya sendiri loh. Ya. Dari pandangan medis ihanibidina azanillahu wa iyyakum sepakat rokok membahayakan. Dari mulai asapnya, kemudian abunya, semua komponen-komponen rokok itu berbahaya ihanibidina azanillahu wa iyyakum. Sehingga dinyatakan dengan tegas oleh para ulama haram hukumnya karena membahayakan dan memadharatkan. Apakah kemudian ketika melihat masyarakat menganggap ini perkara yang lumrah, banyak orang merokok, kan gitu ya. Nah, apakah kemudian berubah menjadi haram? Apakah berubah menjadi halal? Jawabannya tidak. Karena yang dijadikan patokan itu bukan masyarakat. Yang dijadikan patokan bukan mayoritas. Tapi al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang namanya kebenaran adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan kalian meragukannya. Jangan ragu terhadap kebenaran walaupun banyak orang yang meninggalkannya. Jangan ragu untuk mengatakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah sebagai tindakan yang haram walaupun sudah banyak orang yang melanggarnya. Ihanibidina azanillahu wa iyyakum. Wa kadzalika, kata Sanani rahimahullah, demikian pula tasmiyatul qabri mashhadan wa may ya'taqiduna fihi waliyan Demikian pula memberi nama kuburan-kuburan yang diagungkan sebagai monumen, ya, untuk mengenang jasa pahlawan dan semisalnya. Wa may ya'taqiduna fihi, atau menamai orang-orang yang dianggap bisa memberikan manfaat dan madarat dengan nama wali. La tukhrijuhu an ismi sanami wal watan. Nama-nama tersebut tidak mengeluarkan hal itu semua dari kategori penyembahan terhadap berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Eh, karena hum mu'amiluna laha mu'amalatal musyrikina lil asnam, karena mereka melakukan tindakan yang sama seperti tindakan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada patung-patung berhala mereka. Ya. Kaum musyrikin meyakini berhalanya bisa memberikan manfaat dan madarat. Dengan sebab berhala Hubal mereka, mereka mendapatkan hujan. Dengan sebab berhala Uzza yang mereka miliki, mereka mendapatkan panen yang banyak dan semisalnya. Ya, keyakinan semacam ini juga ada pada masa Al-Imam Sanani rahimahullahu taala. Bedanya kalau zaman dahulu terhadap patung, kalau di masa beliau diperuntukkan kepada orang yang telah mati. Diperuntukkan kepada orang yang dianggap soleh, yang disebut dengan sebutan wali dan semisalnya. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Hakikatnya sama. Wa yatufuna biha tawafal hujjaj bi baitillahil haram. Bahkan mereka juga tawaf mengelilingi kuburan orang yang telah meninggal seperti jamaah haji keliling tawaf mengelilingi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Nah, kalau pemandangan ini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, yang sangat-sangat nampak ini pemandangan yang ada di negeri Iran. Kalau antum datang ke Iran, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, transportasi bus yang ada di sana, ya, kalau di sini ya bisnya kan macam-macam jurusannya, ya. Ada jurusan Bungurasi, Poso Wilangon, ada pokoknya macam-macam jurusan. Lah, di Iran itu ada transportasi dalam bentuk bus, tujuannya haram. Padahal yang ada dalam benak kita kata haram, ya, haram itu di mana? Di Makkah, ya kan? Yang pernah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, bus-bus yang ada di Makkah atau yang di sekitar wilayah Makkah, ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum, kalau kondukturnya meneriakkan haram, itu ke arah mana? Ke Masjidil Haram. Lah di Iran sama. Ya, ada bus alat transportasi di sana jurusannya ke haram. Ketika dinaiki ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum, karena penasaran kok ada di Iran ada tanah haram yang kedua. Kan gitu ya. Ketika di sana ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum diikuti, ternyata sampai di tempat yang dikatakan oleh mereka dengan haram-haram tadi, itu kuburan yang diagungkan. Ya. Dengan manasik-manasik yang hampir sama dengan manasik yang dilakukan oleh jamaah haji di tanah haram, Masjidil Haram Makkah. Khairuddin azanillahu wa iyyakum, ada tawafnya, ya, juga mereka khairuddin azanillahu wa iyyakum mencium, ya, bangunan kuburan tadi sebagaimana jamaah haji mencium Hajar Aswad atau memberikan isyarah ketika tidak mampu atau memegang Hajar Aswad tadi khairuddin azanillahu wa iyyakum dalam rangkaian manasik haji. Lah ini dilakukan kepada kuburan, ada di Iran ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Nah, sama agaknya seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu, mereka juga tawaf, ya, di kuburan-kuburan yang dianggap keramat, di berhala-berhala mereka, di pohon-pohon yang dianggap bisa memberikan kesaktian dan semisalnya. Wa yastalimunaha istilamahum li arkanil bait. Mereka berusaha mencium, mengelus-ngelus, ya, memegang bangunan kuburan yang mereka tawaf di situ sama seperti jamaah haji yang berusaha memegang atau mencium Hajar Aswad atau memberikan isyarah. Ya, ketika tidak mau tidak mampu memegang Hajar Aswad dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah yang dibina azani Allahu wa iyyaku. Ada di Iran. Nah, wa yukhatibuna al-mayyit bil kalimat al-kufriyah, bahkan mereka mengajak bicara orang yang telah mati dengan ucapan-ucapan kufur. Min qawlihim 'ala Allahi wa 'alaika, menggantengkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama wali yang diagungkan tadi. Wa yahdifuna bi asma'ihim 'inda syadaid wa nahwiha, dan memanggil nama-nama wali tersebut ketika mengalami kondisi-kondisi yang genting dan semisalnya. Nah, itu tindakan yang merupakan bentuk kesyirikan di hadirin azani Allahu wa iyyakum, dan jelas diharamkan dalam Islam. Walaupun banyak korban-korban dari kalangan kaum muslimin yang menganggapnya sebagai perkara yang wajar, bukan perkara yang syirik. Nah, wa kullu qaumin lahum rajulun yunadunahu. Kemudian Al-Imam Musonani menggambarkan kenyataan yang sangat pahit di tengah-tengah kaum muslimin pada masa beliau. Setiap kaum memiliki wali yang diagungkan, yang dipanggil namanya ketika menjumpai kondisi-kondisi yang genting. Fa ahlul Iraq wal Hindi yad'una Abdul Qadir al-Jailani. Wa ahlut tahaimi lahum fi kulli baladin mayyitun yahtafuna bismihi. Penduduk Irak, penduduk India, dan semisalnya yang mereka agungkan nama ini. Ahlut tahaim, untuk penduduk Makkah dan sekitarnya. Ya, dari dataran tinggi kota Makkah, setiap wilayahnya memiliki wali yang diagungkan. Yaquluna ya Zaila'i ya bunal 'Ijil. Ya, ini nama wali yang diagungkan. Wa ahlu Makkah wa ahlu Taif ya bunal 'Abbas, wa ahlu Misr ya Rifa'i ya Badawi wassadah al-Bakriyah. Untuk orang-orang Mesir yang dipanggil ya Rifa'i ya Badawi, Ahmad Badawi ya wassadah al-Bakriyah. Ya, orang-orang yang dianggap keramat dengan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Wa ahlul jibal ya Aba Tair, wa ahlul yaman ya Ibn Ulwan. Ini yang ada di masa beliau dengan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Wa fi kulli karyatin amwatun yahtafuna bihim wa yunadunahum wa yarjunahum. Masing-masing desa itu memiliki kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang penghuni kuburnya dipanggil namanya, diharapkan manfaatnya oleh penduduk desa tersebut. Lijal bil khairi wa daf'id dur, untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan atau menolak dari mara bahaya. Wa hadhihi huwa bi'ainihi fi'lul musyrikin fil asnam. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Kama qulna fil abyad an-najdiyah, sebagaimana yang kami ucapkan, ya, kami tegaskan dalam bait-bait Najdiyah. Ini nadhoman nihani bidina azani Allahu wa iyyakum, yang dikirimkan oleh Al-Imam Musonani kepada Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi, yang punya kitab Kitabut Tauhid. Kata Sanani rahimahullah, a'adu biha ma'na suwa'a yahutha wa wad bi'sa dhalika min wuddi. Mereka mengembalikan dengan tindakan-tindakan tadi penyembahan terhadap suwa' yahud wad. Sungguh hal itu adalah perkara yang tidak bisa ditoleran. Ya, tindakan orang-orang jahiliyah yang kemudian diikuti orang-orang di masa Imam Shana'ani ini sama seperti tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di masa Nabiullah Nuh alaihi salam, yang orang-orang apa namanya yang dianggap wali pada masa itu ada 5 orang: Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr, yang mati pada tahun yang bersamaan. Ya, ini orang yang dianggap soleh di kalangan kaum Nabiullah Nuh meninggal dunia pada tahun yang sama. Kemudian akhirnya setelah berganti beberapa generasi, 5 orang tersebut dibuat patung tiruannya yang kemudian ihanifidina azani Allahu wa iyyakum disembah. Ya. Dan diutuslah Nabiullah Nuh untuk mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tradisi yang ada pada kaum Nabiullah Nuh dihidupkan kembali oleh kaum musyrikin Arab jahiliyah. Ya. Juga kembali diwariskan kepada generasi demi generasi sampai masanya Al-Imam Shana'ani rahimahullah. Wa qad hatafu 'inda syada'idi bismiha kama yahtaful muqtarru bisamadil fardi. Bahkan mereka memanggil-manggil nama-nama orang-orang yang diagungkan tadi sama seperti mereka memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum mukminin ketika ditimpa musibah yang mereka panggil adalah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbana. Ya, berikanlah apa namanya kesabaran untuk kami, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana ketika mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang dipanggil adalah nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang lebih khusyuk ketika memanggil nama selain Allah daripada memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat di masjid ihani bidina azani Allahu wa iyyakum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya lebih cepat daripada ayam yang matok jagung. Cepatnya luar biasa ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. La khusyuk wa la tumanina. Tidak ada kehusuan, tidak ada ketenangan. Naam. Tapi giliran ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka beribadah di tempat-tempat yang dianggap keramat sampai meneteskan air mata meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan. Padahal ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun tetesan air mata yang keluar dari kedua matanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bahkan tidak ada kehusuan dari hatinya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam naharu min sawhiha min nahiratin uhillat li ghairillahi jahran ala amadi. Berapa banyak hewan-hewan sembelihan yang mereka persembahkan di pelataran kuburan atau tempat yang dianggap keramat tadi sebagai persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan dengan unsur kesengajaan secara terang-terangan. Ya, menyembelih ayam di kuburan atau di pohon yang keramat dan semisalnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menyembelih kerbau. Ya, untuk sedekah laut atau sedekah bumi atau sedekah langit atau sedekah bawah tanah dan semisalnya ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu merupakan bentuk sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika mereka pada hari-hari udhiyah, ya, pada hari raya Idul Adha ihani bidina azani Allahu wa iyyakum, tidak terlintas untuk menyembelih. Ya, justru yang ditunggu daging kiriman dari masjid terdekat. Dia mampu untuk melakukan kurban, tapi tidak dia lakukan. Eman-eman uangnya. Ya, yang dilakukan duduk manis di depan rumah, nunggu dapat jatah daging dari musala atau masjid terdekat di sana bidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi giliran untuk tempat yang dikeramatkan atau ritual-ritual yang sudah menjadi tradisi masyarakat yang sejatinya adalah memberikan sembelihan kepada jin-jin kafir, anak buahnya syaitan, iblis, atau dengan kata lain tindakan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka rela mengerahkan harta dan tenaga yang mereka lakukan. Wa kam ta'ifin haulal kuburi mukbila wastalimul arkana minhunna bil yaddi. Berapa banyak orang yang tawaf mengelilingi kuburan di Khanifidina Azani Allah wa iyyakum, atau tempat-tempat yang dianggap keramat, dan berusaha memegang kuburan tadi dengan tangan-tangan mereka layaknya jamaah haji yang melakukan manasik-manasik haji dan umrah di Ka'bah Baitullah Al-Haram. Ini kenyataan yang disaksikan oleh Imam Sana'ani rahimahullahu ta'ala, yang juga ada pada masa Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Terlepas dari kaum muslimin atau masyarakat yang menganggapnya sebagai perkara yang lumrah, terlepas dari banyaknya orang yang melakukan hal ini, hadibidina azani Allah wa iyyakum, kita sebagai seorang muslim mendapatkan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan kesyirikan. Karena sejatinya memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dalam bentuk doa, ada yang dalam bentuk sembelihan, ada yang dalam bentuk keyakinan bisa memberikan manfaat atau madarat. Yang itu hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ternyata kita meyakini sebagian makhluk juga memiliki kemampuan yang sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala? Maka itu merupakan tindakan kesyirikan. Nah, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang meragukan kebenaran tadi hanya karena melihat banyaknya orang yang melakukannya. Sekali lagi, al-ibratu bilhaqaiki la bil asami. Yang dijadikan ibrah itu adalah hakikat sesuatu, bukan namanya. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dari keterangan emas yang dibawakan oleh Imam Sana'ani di sini memberikan motivasi kepada kita semua untuk semakin giat dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dengan kacamata syariat bisa melihat hakikat sebuah perbuatan. Kan gitu ya. Orang-orang yang saat ini tertipu oleh was-was dari syaitan, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, mereka tidak bisa melihat sisi kemungkaran dari perbuatan yang saat ini mereka lakukan, karena sudah dibutakan, terpedaya oleh syaitan. Sementara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi taufik dan hidayah bisa melihat hal itu sebagai kemungkaran, karena dia bisa menggunakan kacamata syariat, karena dia memiliki ilmu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ambil contoh misalnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terkait dengan masalah wanita yang membuka auratnya. Ini jelas haram, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita katakan haram karena kita melihatnya sebagai tindakan yang mungkar menggunakan kacamata syariat. Hadza walala. Naam, dengan kacamata syariat kita mengatakan hal itu mungkar. Sementara mereka memandang hal itu bukan sebagai kemungkaran, apakah dengan kacamata yang sama? Tidak, tapi menggunakan kacamata hawa nafsu, kacamata taklid kepada tradisi orang-orang kafir, kacamata apa namanya ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum terpedaya ikhtiror dengan talbis yang dilakukan oleh iblis la'anahullah. Itu kacamata mereka. Nah, sehingga menyebabkan mereka terpedaya ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum. Sehingga kuncinya untuk bisa melihat hakikat sebuah perbuatan adalah dengan al-ilmu syar'i. Sehingga ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum, dari keterangan ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu berkaitan erat dengan agama kita yakni bidina azani Allahu wa iyyakum, dan sangat erat kaitannya dengan nasib kita nanti di yaumul kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala bentuk tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi taufik serta kemudahan untuk bisa menjalankan hal-hal yang diridhai serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqan Allah lima yuhibbuhu wa yiradah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.